warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'a rusulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sa'adatul fadil, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan. Bapak camat bersama forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Den Ramil bersama para anggota, ibu kepala desa, para perangkat desa, babinsa, babinkamtibmas dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Di antara tujuan mengadakan hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menguatkan mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah, sekaligus memompa semangat kita agar dalam menjalani hidup ini semakin dapat meneladani kepribadian Rasulullah, agar supaya kita menjadi manusia yang baik dan benar, selamat fiddini wa dunia wal akhirah. Untuk itu kita diperintah mencintai dan meneladani Rasulullah. Kenapa Rasulullah menjadi teladan dan apa yang harus kita teladani dalam konteks kekinian peradaban? Saya ulang, kenapa Rasulullah dijadikan teladan dan apa yang harus kita teladani dalam konteks kekinian peradaban? Ini yang akan saya uraikan ngaji malam ini, mudah-mudahan 10 menit selesai. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Karena Rasulullah itu manusia. Ini alasan yang pertama. Rasulullah manusia seperti kita. Rasulullah yang makan, yang minum, yang tidur, yang kerja, kadang-kadang yang sakit, seperti kita. Nah, kita manusia diperintah mencontoh Rasulullah. Rasulullah manusia, jadi manusia mencontoh manusia. Ini nyambung, benar. Ibarat kucing disuruh mencontoh kucing, nyambung, benar. Kalau kucing disuruh mencontoh ayam, gak nyambung. Kucing mangano nyontoh ayam, akhirnya kucing nontoh ayam tepak mangan, cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk, padahal kucing gak duwe cucuk. Akhirnya mangan nyontoh ayam, yo bunda sekabeh cangkeme. Kita manusia, Rasulullah manusia, dikongkon nyontoh niku nggih nyambung. Umpama sampeyan dikongkon nyontoh jin, bingung. Umpama sampeyan dikongkon nyontoh malaikat, gak iso. Sampeyan butuh mangan, malaikat gak mangan. Sampeyan butuh ngombe, termasuk aku. Malaikat gak ngombe. Mbok ora digatek malah ngingeti iki kok. Parang. Nggih. Malaikat niku nek ketok duit gak kepencut. Nah, wong Kertanegara ora duit. Bapak-bapak, malaikat yang uruh wong itu ayu apa ya apa gak kate sengkring-sengkring, gak kate krenyeng-krenyeng, gak kate ser-ser. Ini wong Kertanegara uruh wong itu ayu. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah hebat, makanya kita disuntung mencontoh. Superman hebat, tapi sama nyontoh Superman gak kira iso. Superman mabur, sama gak iso miber. Nah, terus Superman ini gak pakai waras. Nah, gue katok kalau njobo. Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Ini yang menjadi faktor kenapa Rasulullah dadi contoh kewani kok cek akeh. Ngapunten. Sebagai manusia Rasulullah tidur, sama kita manusia juga tidur, sama-sama tidur tapi beda. Rasulullah kalau tidur hanya mata saja, hatinya enggak tidur. Jadi tetap sadar. Ono apa wae ya krungu ya ngerti. Lah nek wong Kertanegara kadang turu mati. Blesek. Rasulullah kalau mau tidur doa, zikir, doa, zikir, doa, zikir terus sampai tidur. Lah nek wong kene kate turu kan ngeloni HP. Nggih mboten? Alah sak kene soal HP wis ora iso mbedakno kiai karo gak kiai. Kiai biyen tangan dilebok nosa ditarik ngelewer sementu tasbih kiai biyen. Nah, kiai saiki tangan lebok nosa ditarik sementu. Rasulullah kalau mau tidur itu kondisinya suci dari hadas. Enak sampean kepet-kepet ya turu. Rasulullah kalau tidur posisinya diatur pakai etika tata krama, mirip nengen madhep kiblat. Memunduk ini posisinya gitu, sirah ngelor, sikil nang kidul, mirip nengen madhep kiblat. Tangan sing tengen, telapak tangannya ini digawe bantal pipi tengen, telapak tangan kiri ditumpang no kuku kiwa. Mulai mapan sampai tangi, mulai mapan sampai tangi yang menunggui posisinya Kanjeng Nabi. Ini orang Kertanegara bisa nyontok mapane tengah-tengah wis malam minggu gak karo-karuan, kadang tangan ini bisa tekan Gunung Raung, bisa tekan Gunung Kelut, kadang belakang ke hutan Jawa Tengah krak-krak. Sebagai manusia Rasulullah makan, sama wong Kertanegara manusia ya makan, tapi beda. Rasulullah itu kalau belum benar-benar lapar enggak makan. Nek wong Kertanegara belum lapar sudah makan. Rasulullah makan sebelum kenyang wis mandek, dadi sakdurunge wareg wis mandek. Lah nek sampean kan masih wis wareg enggak mandek-mandek. Rasulullah kalau makan sedikit dan sedikit-sedikit. Mangane titik, titik-titik. Makane gawe driji telu tangan-tangan. Elek-elek mangan gawe driji 10. Sebagai manusia, Rasulullah juga kencing. Nah, wong Kertanegara yo ngoyo. Tapi kencingnya beda. Rasulullah kalau kencing sama sekali enggak berbau. Sekali keluar langsung lenyap ditelan alam. Enggak berbekas. Gak ono ambune. Uyungmu nek uyungmu pesinge standar internasional. Ada ngutuk-ngutuk yes. Kaya minyak goreng. Sebagai manusia Rasulullah ya berkeringat, sami wong Kertanegara ya keringetan, tapi keringetnya beda. Keringetnya Kanjeng Nabi wangi, padahal waktu niku dereng enten parfum. Keringetnya Kanjeng Nabi wangi, dalan mari diliwati Kanjeng Nabi ketoro, soale wangine masih ketinggal, masih berbekas. Keringetnya Kanjeng Nabi wangi, keringetmu padha karo keringetku. Sebagai manusia Rasulullah juga berludah dua itu kodok kalau sama dia dua itu tapi idunya saja idunya Kanjeng Nabi obat. Masih ingat peristiwa hijrah ketika Rasulullah bersembunyi bersama Abu Bakar Siddiq di dalam gua, tertidur saking capeknya. Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Di saat Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq, dari salah satu lubang dalam gua itu ada kepala ular yang beruntuk-untuk berbetunduk. Abu Bakar mikir, waduh gawat, ini kalau sampai ular keluar menggigit Rasulullah bahaya. Rasulullah lagi tidur, jangan sampai terganggu. Refleks langsung lubang ditutup pakai tangan Abu Bakar Siddiq. Plek. Lah ular pengen keluar, lubangnya ditutup, menggigit. Cetek. Racun menjalar. Tangannya Abu Bakar Siddiq abang biru abu, sakit luar biasa. Anjene kula sing nyokoti kok gedhe, kula harap soalé. Gedhe, nek kula Kertanegara kan cilik iki lungkil-lungkil. Iku kula harap. Abu Bakar Siddiq pucet menggigil gemeter. Keringat bercucuran. Nah, keringat Abu Bakar Siddiq ada yang netes ke wajah Rasulullah. Rasulullah pun terbangun, dipandang wajah sahabatnya pucet gemeteran, ditanya, "Kamu kenapa?" "Enggak." "Kamu sakit ya?" "Enggak." "Kamu takut?" "Enggak." "Sakit?" "Enggak." "Berat meninggalkan Mekah?" "Enggak." "Kok pucet?" Akhirnya ngaku, tangannya disuduh no. "Cukup dulu." Dipegang itu tangan, diludahi sama Rasulullah. Cuk, sembuh seketika. Itu nih Kanjeng Nabi. Idumu. Waduh karo idumu. Idumu salah ngekek dawa urusan. Ngidunu ngarepe wong-wonge mesti murang-muring. Apa maneh gak ngerti ana wong liwat itu gede. Terus plek nang raine. Musuhan tekan anak buku. Gara-gara salah gara itu. Satu, yang kedua, kenapa Rasulullah jadi contoh dan teladan? Sebab Rasulullah itu pribadi yang sempurna, komplit, lengkap, jangkep, multi talenta, multi dimensi, bisa dicontoh oleh siapapun, profesi apapun. Ana sing dadi guru, Rasulullah ya guru. Rasulullah ngajar. Mulang sahabat, mulang santri. Mulane guru sing apik contohna Rasulullah. Aku iki dagang, Rasulullah dagang. Umur 9 tahun dagangnya Rasulullah sudah lintas negara. Tekan luar negeri, tekan negara Syam, Syria. Sik umur 9 tahun. Aku iki tentara, polisi, militer. Rasulullah yang militer. Rasulullah jenderal, mimpin perang, mimpin perang, mimpin tentara. Aku iki tukang dakwah. Rasulullah yang dakwah. Sopo ae iso nyontoh Kanjeng Nabi. Aku iki buruh. Rasulullah buruh. Cek alit buruh aman wedus. Ditempa dengan kehidupan yang sengsara dan menderita, maka remajanya enggak cengeng, dewasanya tangguh. terbiasa dengan penderitaan. Kulino soro, wong niku nek kulino soro, ngalami urip soro, gak kaget, ngalami urip enak, gak sombong, yo iso. Tapi wong niku nek kulino nek enak, isone urip enak to, ngalami soro, remek. Eh contoh, kulo niki santri, kulino soro, mondok ge, belasan tahun manggen teng kene pondok, kulino soro. Mangan kangkung, terong, iwak asin, biasa kula. Makane saiki umpami kula namu teng gene jenengan, kon jenengan suguhi kangkung, terong, iwak asin, gak kaget wis pangananku. Umpama kok sampean jak nang restoran, nyate, aku ya nambah. Soro iso, enak iso. Coba wong sing kulinane mangane enak-enak, nang restoran mewah, enak-enak, nang restoran mewah, kayak ana kangkung, melembung. Suguhi terong mencret. Kula niki santri, kulino soro, turu nang gotakan, nang dhuwur tekel keramik, wis gak tek lemek, gak tek karpet, gak tek kloso, gak tek lambal, tambal gak tek bantal. Kulino kula, saiki kon turu gletak nang masjid, gak kaget. Biasa kongkong turun ke hotel ya tanah nah uang minggu nek kulinane turun ke hotel bintang 5 sepribet mentul-mentul turun ke masjid encok linu rematik melane anak itu kalau ingin hebat jangan pernah dibiasakan hidup enak, jangan terlalu dimanja. Jangan dihidupi dari fasilitas, tapi hidupkan anak dari realitas. Dalam bahasa yang lain, jangan kau persulit hidup anakmu dengan membiasakannya hidup mudah. Membiasakan anak hidup mudah berarti menyusahkan hidup anak itu sendiri. Wah, anak saiki modele karo wong tuane terlalu dimanja, diperlakukan kaya pitik horen. Iya toh, pitik horeni loh, diproteksi, diisolasi, diimunisasi, langsung tinggal konsumsi. Ya lemu resi gede nek nang jero kandang. Bareng ana angin kandange jebol morat-marit deloken pitik horen. Lho. Tingak, tingu dlongap, dlongap. Melayu tabrakan ambek kancane suwine sengkleh. Nah sikile tingkluk tingkluk tingkluk. Kulino dimanja bandingno karo ayam kampung diumbar-umbar sidik kongwak noratan ketabrak sepeda hotel sepeda bablas ayamnya cerikal tangine melau payung godak sing numpak sepeda mau sopo nabrak aku ambok tarung jebret jebret jebret getien mendeles ngono lho. Makanya nek wong tuwa cerdas anak niku lulus MI lulus SD nang di pondok no. Wis engko ae beri-beri keterangan. Ya dilatih urip soro, dilatih urip mandiri, dilatih jadi generasi yang hebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Okay. Nah, misalnya aku gak dadi apa-apa cuma kepala keluarga. Rasulullah ya kepala keluarga, maka membina keluarga bahagia, contohlah keluarga Rasulullah. Sama numpah membina keluarga bahagia kongko nyontoh nang Nabi Isa gak iso, Nabi Isa gak rabi ya apa lah nyontoh Nabi Isa gak rabi, diangkat nang langit sampai Gusti Allah terus ana wong aku jadi pengikutnya Nabi Isa nganggep nek gak rabi ku ajarannya Nabi Isa akhirnya dia ini gak rabi ngunuku nek prosoku mubadir ngomong dikai alat aku cuma gaya nguyah nguyuh tak. Iya panas nganggur bro ini aku gak kayak pantes-pantesan lho kalau ini jujur ya umpama syaratnya dadi kiai aku gak oleh rabi aku milih prei yang ketiga kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Sebab Rasulullah itu ucapannya adalah perbuatannya, perkataannya adalah tindakannya. lesannya adalah hatinya, satunya kata dan perbuatan. Apa yang diucapkan dikerjakan, itu Rasulullah. Sehingga beliau bersabda, ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah orang pertama yang mengerjakan semua apa yang aku perintahkan pada kalian. Lek aku ngongkon nang awakmu, aku yang lakoni dhisik dhewe. Iku Kanjeng Nabi. Kalau Rasulullah memerintahkan sedekah, Rasulullah ahli sedekah. Kanjeng Nabi niku mboten nate gadah duit sampai nginep mboten nate. Sedoyo disedekahno. Sebelum matahari terbenam, semua duit sudah disedekahkan. Gak ono sing kari. Ku Kanjeng Nabi sami nggih kali tiyang mriki. Mbel. Ya pernah sehabis jamaah sholat asar, zikir, doa, kemudian ngaji bareng para sahabat. Di tengah-tengah ngaji loh, belum selesai ngaji, Rasulullah pamit, sik, aku tak mulih dulu, ono perlu, engko aku balik. Betul, Rasulullah pulang bergegas, gak lama beliau balik. Ditanya sama para sahabat, ada apa ya Rasulullah? Aku lupa, di bawah bantalku itu masih ada duit 2 dirham yang belum aku sedekahkan. Aku takut nanti keburu matahari terbenam, masih ada duit yang nginep di rumahku. Masya Allah. Jadi kata turu, eleng duit-duit, gak iso turu. Kanjeng Nabi. Lainnya zaman gak iso turu kan pas eleng ganti duit. Ya Allah. Kalau Rasulullah memerintahkan tahajud, Rasulullah bahkan mewajibkan dirinya sendiri bertahajud. Nah, kita kan enggak, kita itu terlalu sering ada dusta di antara kita. Lain di bibir, lain di kadang. Kalau ingin hidupnya mulia, tinggi derajatnya dunia akhirat, istiqomahlah qiyamul lail, kerjakan tahajud tiap malam. Sing ngomong dhewe gak tahu tahajud. Kadang nek ceramahi berapi-api, saudara-saudara sekalian, jangan suka ngerasan. Mergo ngerasani iku dosa gedhe. Al-Qur'an ngancam sing tukang rasan-rasan, ayo hibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuh. Ngerasani padha karo mangan bathange wong sing dirasani. Umpama wong kuwi ngerti dosane rasan-rasan, dikongkon milih ngerasani sepisan cedhek karo ngadeg meneng gak pola gak obah kaya patung suwene 70 taun. Iku luwe dipilih ngadeg meneng gak pola gak obah suwene 70 taun timbang ngerasani sepisan saking gedene dosa. No akhirat tukang rasan-rasan siksanya pedih, non dunya ae sing seneng rasan-rasan uripe mesti sorok. Contone kaya tanggoku dhewe lho malah ngrasani tanggane. Mulane kiai sing tukang ceramah mlebune swarga tambah repot. Soale penyakitnya tukang ceramah itu males ngelakoni isi ceramahe. Sama neling pas Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ditampakkan sekelompok kaum yang tukrodu alsinatuhum biqiradin minan nar. Lesane lambene ilate diguntingi. Dewe kanggo gunting neraka. Berdarah-darah entek. Tumbuh lagi, kauntingi berdarah-darah sampai entek. Tumbuh meneh, kauntingi berdarah-darah sampai entek. Tumbuh meneh ngono terus. Kanjeng Nabi tangleten malaikat Jibril. Manhum ya Jibril. Siapa mereka wahai Jibril? Apa jawab Jibril? Hum khutbahul fitnah. Mereka tukang-tukang khutbah, tukang-tukang pidato, tukang-tukang ceramah yang menyebar fitnah. Neraka. Makane zaman yang undang kiai kon ceramah saman sangoni, kuwi dudu sangu, dudu bisaroh, dudu transport. Iku ngono, uang kompensasi mlebu neraka. Makane ya kudu senake. Wis diwaneni mlebu neraka mek oleh titik rugi, Bro. Kalau Rasulullah ngajak kerukunan, Rasulullah rukun kalau sinten mawon. Jangankan dengan yang seiman, dengan yang beda agama, Rasulullah rukun. Duwe tangga Yahudi, duwe tangga Nasrani, Majusi, loro disambangi ambek kanthi Kanjeng Nabi. Nek wong kene, wong beda pilihane lurah ae gak gelem pawuh kok. Yo. Gak menyang ta iko duwe gawe. Wong seje. Gak padha karo ngene-ngene iki. Enten mboten sing ngoten niku. Enten aku ngerti wonge. Pokoke wonge gak kudu ngireng. Duh, kewane cek akeh. Sik-sik kabeh diarani ngene iki. Kuat ngono nek ngene terus. Terus, terus, terus, terus. Pol. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah, sekarang apa sama nyumbang piro sih? Kok nyumbang rewel. Apa yang harus kita contoh dari Rasulullah? Pertama, ibadahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula baleni, kula baleni. Apa yang harus kita contoh dari Rasulullah? Pertama, ibadahnya. Bapak Ibu, Saudara, para jamaah, lek panjenengan pengen ngertos sinten tiyang sing paling bersih atine, jawabane Kanjeng Nabi. Sinten sing paling mulya akhlake, jawabane Kanjeng Nabi. Sinten sing paling suci niate, jawabane Kanjeng Nabi. Sama nek pengen ngerti sinten tiyang sing boten nate salah boten gadah dosa, jawabane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku boten gadah dosa, sampun dijamin swarga. Tapi nek ibadah, Masya Allah. Salat dalu niku saking suwene leh ngadeg, saking suwene leh sujud, ngantek sikile abuh. Kulo ngerti wong kene ya akeh sing sikile abu. Asam urat. Nggih Pak, nggih, enten sorban keliling aku wis ngerti kok, Pak. Yo. Wis ngerti. Ngaji riyen mangke sorbane mangke. Module panitiae ngono, penting ngemise yo timbang ngajine. Mangke riyen, kulo wong pun diaturi kali panitia kok. Mangke. Nah, soalnya nek ngeten iki kan enten sing munggah mesti aku gak digatekke. Makane aku gak seneng. Wong sak derenge nggih pun diaturi kok sik disurati barang. Ini berarti kan padha karo gak percaya ambek aku sampean. Tak tinggal muleh ta apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenging nopo Kanjeng Nabi lek ibadah kok nganti koyo ngono. Padahal gak duwe dosa wis dijamin swarga. Sebab Rasulullah merasa sebagai hamba Allah yang lemah, enggak punya daya dan sangat membutuhkan Allah. Kanjeng Nabi niku rumangsa dadi kawulane Gusti ingkang apes, lemah, tur butuh dateng Gusti. Para jamaah tolong semangat ya, sampean semangat ngajine suwe nek gak semangat dilu tak dongani. Menungso niku asline gak iso apa, gak duwe apa, kabeh kuasane Gusti, kabeh gadane Gusti, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan melakukan ibadah dan kebaikan, tidak ada daya untuk menghindari maksiat dan kejahatan kecuali atas pertolongan saking Gusti. Menungso ku asline gak iso apa-apa, menungso ku asline gak duwe kekuatan apa-apa. Lek ana menungso kok duwe apa-apa, ana sing maringi. Lek ana menungso kok iso apa-apa, ana sing dadekno iso. Asli gak iso apa-apa, gak duwe kekuatan apa-apa. Menungso koyo kabel lho, nglewer nglimpruk, gak duwe kekuatan apa-apa. Kabel lho, kabel kok iso dadekno lampu murup. Mergo kabel iku nyam nyambung nang set terus menungsa kaya TV gletak wis gak iso lapo-lapo kan duwe kekuatan apa-apa le TV kok metu suarane ana gambare mergo nyambung nang setrong ayo tarik sing banter menungsa kaya kabel nglingpro gak iso lapo-lapo gak duwe kekuatan apa-apa lah kabel kok iso ndadekno lampu murup mergo kabele nyambung nang menungso kaya TV ngletak gak duwe kekuatan apa-apa lho TV akhirnya kok metu suarane ana gambare mergo nyambung nang lah wong Kertanegara wong Jenggawa ki asline yo gak apa-apa gak duwe kekuatan apa-apa mangkane lek pengen iso apa-apa kudu gelem nyambung nang nyambung nang Maha Setrum sinten Maha Setrum niku Gusti Allah. Lho, sampean tak kei bukti ya lek menungso ku asli gak duwe kekuatan apa-apa. Woi. Woi. Gak iso apa-apa. Asli menungso gak iso apa-apa. Umpama menungso iso wong sing paling sehat umure paling dawa iku dokter. Soalnya dokter paling ngerti penyakit, saobate. Umpama menungso iso, wong sing paling sehat, umure paling dawa, dokter. Wong dokter yang ngerti penyakit, saobate. Tapi nyatane ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Ini bukti nek dhek gak iso. Ono dokter spesialis kulit ya gudiken. Mereksa pasien sampai ukur-ukur ngono dokter spesialis mata belen nih ngono mata ini kan bukti lek menungso asli ini gak iso umpama menungso iku iso uang sing pakaiannya paling api iku penjahit mereka penjahit kan pinter gak ada pakaian uang model-model tapi roto-roto penjahit di pakaiannya tambah welek-elek delok nek tangga sampean ana sing penjahit wedok wonge ana dinojak dasteran nanti bokonge bolong bareng mergo sing apik didol sori ya sing dadi penjahit aja nesu umpama menungso niku iso omah sing paling apik omahe tukang untuk kami pinter gawe omah wong liya model-model bangunane motive ornamene macam tapi delok tangga sampean dadi tukang rata-rata tukang omahe durung dadi oh sing bojone tukang ngeklek omahe tukang gak dadi-dadi umpama menungso iku iso anak sing paling pinter ya anak ibu mergo guru niku zahire kan iso dadekno bocah goblok dadi pinter. Tapi ana kok anake guru sekolah niku peringkate sejumlah murite. Murid 52 ya peringkat 52 to. Iki bukti lek menungso iku gak iso. Mangkane kiai niku putra-putrine dipondhokno ten kene kiai liya. Mergo apa? Rumangsa gak iso mulang dhewe termasuk anakku. Nah, anak kula lulus SD langsung tak pondokno. Soalnya kula sebagai bapak sadar gak iso aku mulang anakku dhewe. Ibu gak iso mulang anake dhewe. Ten griya gak enten pondok, enten sekolahan, ya kathah santrine. Tapi aku mikir, nek anakku kok mondokno mae dhewe, sekolah nang gone dhewe, gak dadi wong. Umpama anakku ndablek nakal, ustaz-ustaz gak kira wani nuturi. Ustaz endi sing wani nuturi anake kiai? Pengen kualat. Malah rada di uang anakku mulane begitu lulus SD tak pondokno tak kon pulang kiai liya mergo anak lulus SD ku lulus MP lulus SD wis ngerti bener salah wis ngerti api elek wis ngerti sarupan tes nang di pondokno cek gak konangan be sewaktu-waktu bapake subuhe kawak nang lho ya tadi di awal kan saya sampaikan dilatih dengan penderitaan anak kula tak pondokno sak kamari sak mene godakane isine arek suwidak turune geletak kaya pindang ngene iku. Adus yo mung antri banyune kurang-kurang, mangan yo mung antri ngono iku. Kathah kanca-kanca sing nawani pondok-pondok modern. Pondok nggen kula mawon, sak kamar isine arek loro, ana AC-ne, fasilitas macam-macam. Aku malah gak seneng, iku gak mendidik. Malah gak mendidik, anak gak terbiasa dengan penderitaan. Mene kamar isine arek suwida. Rasane ati bapakmu biyen yo ngene iki. Lungke. Dadi mendidik seperti itu, kado terindah orang tua kepada anak adalah penderitaan. Lho iya, lan wong tuwa saiki kan enggak cukup aku yang menderita asal anakku jangan. Wong tuwa kemenyek. Jangan berharap anakmu lebih hebat daripada dirimu. Percaya karepmu, gak percaya karepmu. Anak kula lulus SD kula takoni. Nah, sok cita-citane pengen dadi apa? Pengen kaya Abah. Salah. Lah sampean cita-citane pengen kaya Abah keliru. Abah cuma apa? Cuma kayak gini. Sampean harus bisa 1000 kali lebih hebat daripada Abah. Ngono aku lek menanamkan dongone anak. Ya wis ngajak meneng-menengan. Wes. Terus menungso iku asline gak duwe apa? Kabeh bae Gusti Allah buktine. Lahir nang donya iki lho nggowo apa sampean? Wudo. Gak sangu apa-apa, gak nggowo apa-apa, bahkan gak nganggo apa-apa. Ya mbose lho kene tau ana bayi wedok lahir langsung gawe BH. Ya medeni wong kok. Maka karena hakikatnya manusia itu enggak punya apa-apa. Kalau hidupmu ingin tentrem, jangan pernah merasa memiliki. Saya ulang. Kalau hidupmu ingin tentrem bahagia, jangan pernah merasa memiliki. Orang yang merasa memiliki suatu saat pasti kecewa, pasti sedih dan gelisah. Kenapa? Karena merasa kehilangan. Kok merasa kehilangan? Ya karena merasa memiliki. Mbok paham tuh enggak diomongin. Orang kalau enggak merasa memiliki, enggak akan pernah susah. Kenapa? Enggak pernah merasa kehilangan. Kehilangan apa? Enggak punya apa-apa, enggak memiliki apa-apa. Maka rumus hidup ini kalau pengen tentrem, contohlah tukang parkir. Tukang parkir Mas yo dikirimi mobil api-api regane larang-larang mereke top-top gak katik sombong. Gak bangga. Dikai mobil akeh mereke terkenal regane larang-larang biasa paling mau ditotong. Engko mobil dicukup sampai resi yo gak susah gak sedih. Cukup-cukup. Masa ana tukang parkir mobil dicukup terus diguanduli. Tukang parkir gendeng paham? Woi, tukang parkir ini dulur dikirimi mobil wakeh juga bangga, dikirimi mobil api-api juga sombong biasa, mobil dicukup sampai resi, juga sedih gak susah, cukup-cukup. Kenapa? Karena tukang parkir tidak merasa memiliki, hanya merasa dititipi. Tamane urip gelem ngono mesti tetep. Nah, titipan. Titipane enggak pantas disombongno. Titipan disombongno. Misale, taman tak titipi mobilku kan ya rondo apik. Rondo. Misale Bu, aku titip mobil niki nggih. Kula badhe ngaji niki dalane mboten sedeng diliwati mobil. Nah, terus begitu kula berangkat, lha kok sing tak titipi, yes, mobil, mobil api, mobil. Ngene. Titipak ku sombong. Woi. Dititipi jabatan, dititipi pangkat, sombong. apa? Enten apa mboten? Enten, aku ngerti wonge. Jenenge aku yang ngerti. Kayak jabatan sapa? Aku ro jenenge Raja Fir'aun. Mulane nek ana wong dititipi jabatan kok sombong, berarti kuwi anak buahe raja. Dititipi donya, dititipi duit, dituwekmu titipan iku wae Gusti. Maksude Gusti Allah, kula ana masjid dibangun, sumbangan kula ana arek yatim, butuh biaya pendidikan sekolah ngaji, santunono. Kula ana tanggamu sing fakir miskin. Ono, iku lho ono TPG, gak ono keramike lho anakmu nek ngaji gak enak, tukokno keramik. Maksude ngono, mung dititipi dhuwit sak pirang-pirang kok medhi te 27 setan. Enten apa mboten tapi iki wong sugih sing medhi. Omahe sebelah ndi wong? Ya Allah, ya Allah. Dititipi ilmu sombong ora oleh mentang-mentang dadi guru muridnya digoblok-goblok diterangno gak paham, dijelasno gak paham, semurang-muring jelasno balak-balik sing gak ngerti, terangno balak-balik gak ngerti. Oh murid goblok, jare murid, nek aku gak goblok pak, sampean gak dadi guru. Sampean dadi guru oleh bayaran mergo barokah aku sing goblok iki. Ini malah pinter muridnya timbang gurune. Halo. Nomor loro, titipan iku kudu dijaga. Aja sampai dirusak. Lek katik dirusak, sing titip nesu. Sing titip marah. Sing titip mangkel. Iso ngamuk mergo titipane dirusak. Nggih mboten? Cobi sampean titip sepeda motor. Misale, sampean tinggal nang pasar, bareng katik sampean juku, spione pecah, kenal pote protol, bemper remuk. Ayo sampean mangkel napa mboten? Ya mangkel ngomong dititipi barang rusak kabeh koyo ngene. Ngono. Lah saiki lho, sampean dititipi anak telu kok iso rusak kabeh. Sing barep mendem. Sing nomor loro nyolong nyopet. Lah sing nomor telu gendak. Allah pasti marah. Lho kok ngono tak titipi anak kok iso mbok rusak kabeh ngono. Iku ana sing nduwiluk mikir ketok. Makane didandani sampai rusak. Nek rusak tanggung jawab sing dititipi. Heh. Kula sampean dititipi Indonesia mbek Gusti Allah. Aja dirusak. Titipan yang berupa Indonesia iki gak gratisan. Melalui perjuangan yang teramat berat. Melalui penuh keringat, air mata, bahkan darah sampai nyawa untuk mendapatkan titipan berupa Indonesia. Aja rusak. Rusake Indonesia mergo apa? Ya sampean sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat gak gelem rukun. Makane ndomo gak kira dijabahi karo Gusti Allah, lek mbok ngone masyarakat ngono iku ana wong sing congkrah, ana wong sing gak rukun. Ndomo kaya apa gak kira dijabahi karo Gusti Allah. Tapi masih yo gak ada ndonga lek masyarakatnya rukun-rukun, rahmate Gusti Allah diparingno, disokno, dikekno nang gone masyarakat kuwi. Apa maneh wis rukun gelem ndonga? Paham? Paham? Secara umum dunia ini yo karo Gusti Allah dititipno nang menungso, dipasrahno nang menungso sebagai khalifah fil ardi Allahumma sholli ala Muhammad. Mula dunia iki aja sampai dirusak. Titipan kok apa sing dadekno rusak donya? Ya rusake akhlake menungso, rusake kelakuane menungso, dhoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Golek donya titipane Allah iki rusak, Allah merintah makhluk liyane kongkon demo. Udan dalem Gusti, demo. Siap. Udan demo. Mudune gak cilik-cilik ngono gak, gede-gede klotak klotak klotak klotak klotak. Udan es akhirnya wong Kertanegara karek golek sirup nyiapno degan. Eh iki ngomong rusak donya iki angin siap demo, siap. Akhirnya angin dadi lesus, topan badai. Lah nek rusake moral makin parah, sing mimpin demo pentil muter. Puting beliung lho. Ini kan bahasane JTV kan pentil muter. Mbontek pentil piro ae. Bumi dalam demo siap. Bumi ini longsor, terus gempa. Ora usah suwe-suwe, dalam hitungan detik luluh lantak hancur lebur. Le gempa bu yang ngono Mbak. Masa ana gempa. Ya bojomu sing gempa. Gempa lokal iki. Segoro dalam demo siap. Akhirnya segoro mutah biar anak kerusakan akhlak makin parah. Sing mimpin demo ratu nih jenenge Al-Mukarromah Bunyai Tsunami radhiyallahu anha. Hati-hati wong Jember termasuk air karo segoro kok ingin aneh lah kerasa atau gempa sampai tekan Jember. Nah iya hati-hati coba rusak titipannya Allah. Gunung siap, demo siap. Akhirnya gunungnya ngentut. Lah nek sing demo menungso ya, polisi turun mengamankan. Lah nek sing demo gunung, gunung-gunung berapi padha demo, sapa sing turun? Mbak Marijan. Wis lewat. Mbak Marijan wis lewat, wis berangkat dhisik, ndok kono ketemu karo Mbah Surip. Ngobrol. Piye Mbah Surip kabare? Apik, Mbah. Kok lenger-lenger to Mbak Marijan? Aku mikir gunung-gunung do apik ngentut iki piye. Jere Mbah Surip, pengen nyambangi mrono ta, Mbah? Ayo tak gendong kemana mana. Ya Allah. Ya. Lah. Terus menengok manusia ini hamba Allah. Saiki aku takkan dijawab. Sing rawuh ten mriki niki daya kawulane Gusti Allah napa mboten? Jare sapa? Oh, jare kula. Lene jare sampeyan berarti jenenge sampeyan ngaku. Oke, sampeyan ngaku dadi kawulane Gusti Allah. Lah persoalane Gusti Allah ngakoni ta gak? Nek terima ngaku kabeh ya iso. Untuk diakui menjadi kawulane Gusti Allah gak gampang, gak mudah. Anggitmu anggir gelem nangis bengi-bengi gugu-gugu. Ya Allah, kula menika kawula panjenengan ya Allah. Kula niki saestu kawulane panjenengan ya Allah. Terus Gusti Allah jawab, "Iya, iya." Kok nyimut? Harus diuji dulu. Para nabi, para rasul menjadi hamba Allah, ujiannya dahsyat. Ana nabi ku sing diuji duwe kawula ndawa blek ngablek ngene iki model. Nabi sapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh diuji kawulane ndawa blek ngablek. Wong dakwah lho 800 tahun mek oleh wong 80 lho jajan. Gak ndablek ndableke. Mulane akhire gak kuat. Wis dongakno. Mati kabeh. Banjir sing nakal-nakal resik mati kabeh. Dadi biyen wis tau ana pemutihan. Dadi sing elek-elek diresiki karo sing apik-apik kok. Iki saiki ana pemutihan meh ning Kertanegara iki entek wong. Entek. Njenggawan resik. Tak mene kae ana kene iki entek. Aku gak. Ya aku Bojonegoro kok wet. Sing resik kan jenggawan. Ana nabi sing diuji Allah ngadepi penguasa sing zalim. Nabi Ibrahim ngadepi raja Namrud. Nabi Musa ngadepi raja Firaun. Ana nabi sing diuji karo Gusti Allah sakit parah. Gering-geringen. Nabi Ayub. Tapi ya tetep nabi, aja mbok ilokke. Nabi kok gering. Mbancane disetel ngono karo Gusti Allah. Ana nabi sing diuji karo Gusti Allah ngadepi gosip, fitnah kaya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf iki ujiane apa? Gosip tersebar kan Zulaikha kan cinta karo Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan gak gelem ngimbangi. Akhire ngono ku Zulaikha gak trimo. Mergo dirasani karo wong sak negara. Lah iya, wong bojone perdana menteri kok ngono dapurane. Wong jarene anak angkate dhewe lah kok disenengi. Wong wedok model apa? Wong wedok model apa? Nah, kan critane mergo saking senenge Zulaikha nanggone Nabi Yusuf, lah Nabi Yusuf gak gelem. Akhire dijebak dilebokno nanggone kamar, dikunci kon jero. Nabi Yusuf tetep gak gelem, maksa-maksa mlayu. Ngono ku akhire Zulaikha gak trimo, diundang infotainment akhirnya viral. Iya ya mulane ya, kiai ki marisi nabi warasatul anbiya ana kiai sing marisi Nabi Musa kuwi sing dihadapi penguasa sing golek ujiane ngono kebagang Nabi Musa ana kiai ki sing modele marisi Nabi Ayub gering-geringan nyontek nonton terus nonton. Ono sing marisi Nabi Nuh ngadepi masyarakat sing debab leng dableg. No, ono sing marisi Nabi Sulaiman. Oke, masuk aku bareng iki. Amin ngono lho. Wes ngemblakrak tekan tindih. Untuk menjadi hamba Allah. Lah saiki maneh. Nek rumangsa dadi kawulane Gusti Allah, gak eman titipane Gusti Allah dijalung sumbangan, dilongkasi ana panitia. Pun disiapne napa dereng? Pun disiapne napa dereng? Duit gede atau duit cilik? Anyar apa lungset? Sing mbok cekel 2000 kuwi lebokno maneh, lebokno maneh. Kok iso 2000 sing disiapno. Ganti 20, ganti 20. Sik panitia sik aja mlaku oleh 2000 selir sampean kok. Sik. Engko yo 2000 gak disiapno kae. Ganti. Nah, iki tambah blas ini. Nah, ini kena sing bantah, gue bayar parkir. Ayo panitiane mlaku sik engko disambung ngajine. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Panitiane sing katang ya aja mek wong loro. Kapan marine? Nggih. Dibantu. Kersane langkung cepet. Dibantu panitia. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawatan ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa ufir lana ma magha ya wasi'al karami. Sarang-sarang ya Rabbi bil balil maqasidana wa ufir lana. Waghfir lana ma maghfir. daiman abada. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbi Bil Waghfir Lana Ma Madha. Kalian melampah perkuat akidah, masa boleh berganti, iman jangan sampai mati, zaman boleh berubah, akidah jangan sampai goyang. Halo, halo, perbaiki akhlak, karena misi diutusnya Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada alam semesta. Halo, halo, berakhlak kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur. Ayo dong semangat. La ilaha illallah Muhammadur. Pertama, la ilaha illallah. Ora ana pangeran kang hak disembah lan ditaati kejaba mung Gusti Allah. Aja cuma lambe tok. Ngateng ibu-ibu ku nek wayahe mesti matane tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngono ki sampe bisiki kancane. La ilaha illallah. Jadi bojone Mbak Ti katon doaan pun yo tok. La ilaha illallah. Mangkane pirang-pirang dina gak tau ketok. Biasane jam 4 sore lewat ngarepe omahku nek mulih kerja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Padahal rumah sakun batik itu yang menang orang akan pola panjang yang lanang yang orang beres. La ilaha illallah. Ini jenisnya tahlil ganda campuran, tahlilan campur rasan, rasa. Enten banten si model banten itu. Tahu ini wangnya tekok. Wangnya kayak gedung warna abang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hui. Hui. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kita yakin sebagai nabi terakhir penutup para nabi dan rasul. Mari ini Kanjeng Nabi gak ono nabi maneh. Sopo ae modele yo opo ae atek ngaku dadi nabi wajib ditolak. Mau jenggote dawa, dawa ya wis Mas, ya jenggote 787 meter. Jubahe ngombo kaya Batman. Nate ngaku dadi nabi, tolak. Soale ngapunten nggih. Masyarakat kita itu rodok latah, gampang katut, mudah terbawa arus. Lha nek saiki lek nunggu media sosial ono apa, gampang katut. Dirungokno. Indonesia itu sebelenger kakean wong aku dadi nabi. Ngono pengikute yo enek. Tak elingno meneh, sampean ben antisipasi lek ngono-ngono kok jadi gagas. Ngapunten ngapunten. Wong sekti, lamun ngono berarti digedolenan jin to. Mbiyen tau ana ngaku dadi nabi pimpinan Al-Qiyadah Islamiyah di organisasi jenenge Ahmad Musaddiq. Ngaku dadi nabi, wonge guru olahraga. Ya guru olahraga dadi nabi, lho mati ajak pencolotan dadi. Dia ngaku lek nrimo wahyu ki nang kene Bogor. Aku yo mikir lah lapo malaikat Izrail lo blakae, malaikat Jibril lo blakraan tutup Bogor iki lho lapo. Ate nang puncak. Ditangkep karo polisi, penjara 4 tahun. Mari ngono ana maneh wong Bandung jenenge Suyuti, ngaku dadi nabi, tukang cukur. Ya Allah, sono wong wedok terkenal Lia Aminuddin, ke komunitas Eden, ngalah ngaku dadi malaikat Jibril. Tangkep karo polisi, penjara. Dadi luar biasa ya polisi Indonesia, gak teroris tok sing ditangkep, malaikat Jibril bisa ditangkep. Hebat. Mulane sampean donga dilungkas muga-muga sing ketangkep malaikat Izrail. Naman. Ya Allah. Nah, terus ana makna sing lucu perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat iki ana agama baru jenenge agama Jasu Jawa Sunda. Nabine jenenge Tugimin. Oh jeneng Tugimin kok nabi. Mun dadi kiai lho gak sangar blas. Misalnya diundang ceramah pas wayahe anu disiar no MC. Hadirin hadirat yang berbahagia, tibalah saatnya acara yang kita nanti-nantikan bersama, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Shohibul Fadilah Wassa'adah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tugimin. Gak sangar blas. Apa mana jadi nabi? Nah sholawatannya terus ya apa? Ini kan enak. Ya Habibi ya Muhammad ya arusan khafika ini. Dan ini gimana? Ya Habibi ya Tugimin. Kalaupun sekarang gak sampai tingkat ngaku dadi nabi, ngapunten, mungkin dengan atribut mengklaim diri sebagai ulama utawa sekadung dicap dadi ulama. Mulane aja gampang ketrip apa kepancing karo atribut. Sampean kudu sing cerdas ya urip zaman ini. Kudu sing cerdas. Bapak Ibu, emas iku umume warnane kuning, tapi gak kabeh sing warnane kuning iku emas, paham? Lah nek kabeh sing warnane kuning sampean anggap emas, berarti isu-isu sampean ndek WC kok ya ketokno emas. Ulama umumnya gak sorban, tapi gak kabeh sing gak sorban niku ulama, paham? Aja syukur ndase diubul-ubul gombal kok anggap ulama. Wong bojomu kate ngedos yo ndase diubul-ubul gombal. Nek pasar akeh tukang-tukang sundi ndase diubul-ubul gombal. Jangan tertipu dengan atribut, apalagi yang suka ribut, tukang hasut. Kalau ulama beneran, ahli sujud, ahli tahajud. Ini gak paham kita gitu, tidak ngomong ini gitu. Mulanya penyakitnya bangsa Indonesia secara umum ya termasuk orang ini. Ini gue dua penyakit, kudis, kurap, kutil, kusta. Sebabnya apa? Kepabe penyakit mau sebabnya kuman. Mbah ranyau kok ya telaten lah ngomongi wong gak patek pinter. Penyakitnya apa ya? Kudis, kurap, kutil, kusta. Sebabnya ya kuman. Kudis kurang disiplin, kurap kurang rapi, kutil kurang teliti, kusta rakus harta. Sebabnya kuman kurang iman. Wangel ya kata-kata ini ki. Orang gampang mulanya ya larang dengan murah rasa ngundang aku ketua RT mu komen ceramah dewe. Pertama kudis kurang disiplin, roto-roto disiplin kita itu kurang. Ngapunten woi padahal ajaran Islam itu ajaran kedisiplinan. Syahadat itu disiplin akidah, sholat disiplin waktu, setiap dengar azan dan sholat, setiap dengar azan dan sholat disiplin waktu tuh. Zakat disiplin harta. Nek disiplin niku mesti dicemplungna 100.000 iku mau. Saman pira mau? Lho 2.000. Puasa disiplin makan minum walaupun halal wae dhewe nek durung wayahe gak oleh. Mangan sate oleh tapi kudu ngenteni mau. Ayo to nyaut sate oleh tapi ngenteni rawon oleh ngenteni tahu tempe oleh ngenteni es degan, es campur oleh ngenteni bojone dhewe oleh ngenteni traweh kok kesusu modele. Mosok tung tung tung tung tung tung tung tung. Ayo. Haji disiplin hati. Nah kita itu kurang disiplin. Modelnya telatan. Yo, gaya cara apa yang modelnya senengane lah telat. Undangan jam 8, prakteknya jam 10. Coba ngerasa nih, kono tekane yo telat mau. Yo ora le wong kene cekan jam 10. Yo telat sithik lah. Wajar karena yang saya pakai WIB. Makanya wajar, bukan WIT. Nek WIT kan waktu Indonesia Timur. Dudu WITA, nek WITA waktu Indonesia Tengah. Tapi roto-roto wong kene kan yo gawe WIB. Waktu insyaallah berubah. Jadi kita itu apa yang kurang disiplin. Iki kena penyakit kudis. Nomor loro kurap. Kurang rapi. Nun sewu. Kurang rapi gitu. Masjid wae wong Islam, gereja wae wong Kristen. Roto-roto tatanane luwih rapi gereja. Kita harus jujur. Ambune yo wangi gereja. Jedinge masjidmu jajal maaf mlebu. Kita punya rumah sakit Islam. Tapi yo penataannya kurang rapi sehingga rumah sakit Islam iso berubah dadi rumah Islam sakit. Punya madrasah-madrasah diniyah TPQ, tapi nasibe layamu tua layah ya tidak bermutu soalnya kekurangan biaya. Kurang rapi. Hei. Hei. Hei. Kurang biaya mulane guru TPQ guru diniyah lak kuru-kuru ngono. Wong zaman rapate ngergani. Ustaz iki mbok anggap larang manuk biyo. Manuk biyo lagi assalamualaikum assalamualaikum 50 juta itu dituku padahal isone ya cuma assalamualaikum assalamualaikum lah ustaz ya iso apa kok dalil maca Quran yo iso engko diundang yo murah modelnya engko iso larang manuk biyo. Terus kutil kurang teliti lho sama ndak atur ya. Kita itu punya kitab suci yang luar biasa namanya Al-Qur'an. Kitab suci yang paling banyak bicara tentang ilmu itu Al-Qur'an. Quran nyebut ilmu ping 879. Nah, kitab-kitab suci umat liyane jarang nyebut ilmu mek sithik-sithik. Malah kitab sucine wong Jepang. Wong Jepang agamane Shinto. Duwe kitab suci jenenge Nihongi Yingiski. Kowe tak bujuki ya ora ngerti wong. Lho kitab suci ne wong Jepang satu pun enggak ada bicara tentang ilmu. Tapi lha wong Jepang kok pinter-pinter. Kitab suci yang paling banyak bicara ilmu kitab suci ne wong Islam, Al-Qur'an. Mestine sing paling pinter kudu wong Islam. Lah donya iki negara sing Islame paling kathah, Indonesia, harusnya Indonesia paling pinter. Nah, Jepang yang kitab suci ne ora ono sing bahas ilmu, tapi Jepang kok pinter-pinter. Delok sing zaman dene numpak sepeda motor Honda gawean iki. Jepang, ayo toh Honda, Yamaha, Toyota, Suzuki, Kawasaki, Mitsubishi, Soto, Lamongan, Wingko, Babat, Jenang, Kudus. Dadi umatan badokan lillahi taala. Sing duwe an-nadzafatu minal iman kan yo kita kan. Kebersihan bagian dari tapi jajal zaman ben rontok pengalaman. Kota manakah di dunia ini yang berpredikat sebagai kota terbersih di dunia? Jawabannya pun di Tokyo. kota terbersih, bebas dari sampah. Kota terbersih di dunia Tokyo. Sekarang kota manakah yang paling kumuh dan jadi langganan banjir? Siapa mau dibujuk negara? Banjir tapi gak kumuh. Oh. Lho saiki sing duwe as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum, pencuri dipotong tangannya dan seterusnya, ar-rasi wal murtasi finnar, yang nyuap yang disuap masuk neraka. Negara yang paling bebas korupsi itu Tiongkok. Wong Tiongkok berani korupsi, berani mati. Koruptor sediakan peti mati. Sekali korupsi masuk peti mati. Yang pejabat yang paling akeh korupsi? Negara mana yang paling aman dari kejahatan? Ternyata kalau dulu kena Selandia Baru, sekarang Belanda. Belanda itu paling aman dari kejahatan. Paling aman dari pencurian. Belanda, sampai di Belanda itu ada 5 penjara yang dijual karena enggak ada penghuninya. 26 penjara disewakan ke negara tetangga yang menjadi gudangnya bajingan. Mula enggak ada koncon itu pas nolondo ke. Dene numpak kereta teko stasiun, ya mesti masuk kereta teko gerdu. Teko stasiun, numpak jek sampai tempatnya 3 jam sampai tujuan. Begitu sampai tujuan kate nelpon grayangi sak iluk HP sak dompete lo kari nenggone stasiun. Balik mergo isine surat-surat penting. Sak paspore barang nengon. Penting lo. Balik numpak meneh 3 jam balik. Cek sik utuh di tempat semula. Ana tulisane cara kene bahasa kene ngono ya. Siapa yang merasa punya ini harap diambil. Utuh. Jajal iki misale no gerdu desa Kertanegara. Halo. Yo amblas dicukuk ngono-ngono iki. Padahal yang punya prinsip aman itu kita. Tapi kok enggak aman? Halo, sing paling aman malah Belanda, Selandia Baru. Saya iki ada pertanyaan, mesti kabeh iso jawab. Tolong dijawab kompak pertanyaan saya ini, saya jamin pasti semua bisa jawab dan jawabannya sama. Di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Yo. Katanya masjid rumah Allah. Allah Maha melihat. Lho kok gelem sandal ilang? Wong sing juga no ngisor panggung iki kelompoke. Mergo kutil kita itu kurang teliti. Lah wong iku nek gak teliti to akhire mesti kecewa. Bukan cuma kecewa, yo kisinan, malu. Orang kalau gak teliti itu bisa malu besar. Betul. Anak cerita, ya Allah. Terjadi kecelakaan di jalan raya. Benturannya sangat keras. Mau kecelakaan masa kok crit ya bojomu nyangen-nyangen kecelakaan bres benturannya keras korban jatuh bersimbah darah langsung wong grutuk ngepung mengerumuni rame ada wartawan kepingin mengambil foto dari dekat gak iso deh wong dikepung wong sak pirang-pirang. Akhirnya wartawan ini duwe akal biar bisa mendekat ke korban bisa memutuh dari dekat. Tengok, mikir, saya mau lewat. Aku ngomong bingung tuh, siapa kamu kok minggir ngomong, saya bapaknya korban, tak perlu untuk sedih. Aku ngomong yang nyimpang tuh, minggir, awas mana bapaknya korban. Begitu dia dekat dengan korban, wartawan ini pucet gemeter. Kenapa? Soalnya saya ketabrak mau kiri. Wes kadung aku tadi bapak korban berarti status CDE jadi gara-gara gak teliti. Mulane sampean ini urung kenal temenanan aja katek ngaku-ngaku. Karepe yo apa ngene. Ora oleh mari. Aku setara aku seharta. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Rakus harta, terlalu cinta dunia itu pangkal dari semua kejahatan. Nek kuwabe mau sembere ya teko kuman kurang iman. Imane gak kuat. Nah, ulah akidah. Hati-hati jamaah sekalian. Saiki mulai menehi maulid di bid'ah-bid'ahno. Tahlilan, yasinan, selawatan di bid'ah-bid'ahno. Layo kok kumat meneh. Yasinan, tahlilan harus diberantas. Meniku tujuannya apa? Satu, biar umat Islam itu lupa dengan sejarah. Mulane peringatan maulid di bid'ah-bid'ahno. Cek gak roh sejarah. Terus biar mudah dipecah belah. Cuma ya tenang mawon, jenengan tenang mawon. Lek yasinan, tahlilan, maulidan kate diberantas nang Indonesia ini. Ana wong ning kate berantas maulidan, yasinan, tahlilan. Aku ngarani ngipi. Ngipi. Lah wong Indonesia nih ribuan pondok pesantren, jutaan santri. Semua diajarkan tentang maulidan, yasinan, tahlilan. Lho kok kate diberantas, ngipi. Sing kate berantas iki wong pirang gelintir. Lho wong yasinan, tahlilan, maulidan wis mendarah-mendaging nggone Indonesia. Dan itu adalah akar pemikiran Islam di Indonesia yang harus dipertahankan. Karena Islam seperti itulah Islam yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ngono kate aneh-aneh gregeten. Tahlilan gak oleh. Lah nek tahlil gak apa-apa, tahlil kan la ilaha illallah. Itu kata benda. Terus nek dilakoni dadi kata kerja, tahlilan. Nyapa nek tahlil oleh, nek tahlilan kok gak oleh. Tunggale takbir Allahu akbar itu kata benda. Nek dilakoni dadi kata kerja jenenge takbiran. Paham? Ini tahlil oleh, tahlilan gak oleh. Ini padha karo nek katok oleh, katokan gak oleh. Gregeten. Ana sing model masjid mriki rata-rata lek enten beduke to nggih. Ngono ku yo. Nyapa masjid dipasangi beduk? Bid'ah, gak ono tuntunan Quran, gak ono Kanjeng Nabi yo gak ngompor. Bid'ah. Ana wong ngomong ngene terus tak takoni. Lah sampean kok ngomong bid'ah? Iya, jarene. Lah iya. Wong ngajimu lho lagek tekan kitab Fathul Jarini. Paling tambah kitab Sito Engkas jenenge kitab Raudhatul WhatsApp. Gurune ya Syekh Google radhiyallahu anhu. Lho kok gampang-gampange? Beduk itu dua agama, beduk itu budaya, dan beduk bukan panggilan untuk sholat, hanya tanda masuk waktu sholat. Umumnya gak ada beduk ya gak apa-apa, keliling ke kampung, ngabani nunggunin masyarakat, terus masuk waktu sholat. Maghrib, gak apa-apa. Nah, para wali ku cerdas, cek gak ribet-ribet, ngabari nang masyarakat nek wis masuk waktu sholat, gak ada bengok-bengok liling gawe alat, engko sekali dibunyikan masyarakat wis krungu kabeh, ngerti kabeh. Mulane dipasangi kentongan karo beduk. Kapan masyarakat wis krungu kentongan beduk ditabuh, oh wis masuk waktu sholat. Dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong. Oh, wis masuk waktu sholat kayak kentongan karo beduk wis diunekke. Ya kuwi ya karo ngandani wong Kertanegara. Wih, wis mancing waktu isa. Ayo do salat jamaah rek. Iki lo langgar masjid isi kodok kotong dong dong dong dong dong dong dong langgare kotong masjid kotong dong dong dong dong dong. Mesti apa ni mono kalau sing berangkat jamaah. Bedung ngomong oh, wong Kertanegara iki padha gendeng deng deng deng deng deng deng deng deng gendeng. Mono ku saya dipindu tong deng masjidmu kotong iki lho gendeng. Lainnya beduk yang budaya terus dibongkok, bid'ah gak oleh, copot, beduk, hilangi, bid'ah. Itu budaya. Nah, sepeda motor yang bertumpah itu ya budaya. Lainnya dianggap bid'ah gak oleh, dolen, nang tukok nonton. Mungkin Kanjeng Nabi kendaraan yang nonton. HP yang bercekel itu ya bid'ah, itu budaya. Bantingan, ganti umplung, tantangan benang. Jengkel mbuh ngaji kok gak oleh gue sun lah terus akhlak ini bu kita di dunia ini semuanya adalah perantau bukan penduduk asli. Kita di dunia ini perantau, namanya perantau suatu saat pasti pulang, betul? Makanya orang yang sudah selesai merantau di dunia disebut berpulang ke rahmatullah. Karena merantaunya sudah selesai. Kenapa berpulang? Cuma merantau. Perantau enggak boleh menetap selamanya, melanggar undang-undang. Mokong dipulangkan paksa, deportasi. Perantau kok pengen tetap selamanya, melanggar undang-undang, dipulangkan paksa enggak gelem. Lah sampean merantau ning donya karepe pengen tetap ning donya, dipulangkan paksa ambek Gusti Allah. Tabrake truk bres. Woi. Woi. Namanya perantau itu harus mikirin pulang. Kalau pulang nanti bawa hasil apa? Ono perantau kok gak mikir mulih, iku perantau oon. Loh, kita kan merantau toh. Dulu di alam azali kita merantau, kemudian pindah merantau ke alam arwah. Setelah itu merantau lagi di alam rahim. Loh ini loh Bu. Terus merantau sekarang di alam dunia. Habis ini merantau lagi ada alam namanya alam barzah, alam kubur. Kok nanti piring tangge alam kubur nggih? Masa jenengan mboten pengen jalan-jalan mriko? Waktu di alam rahim. Subhanallah, betapa besar perjuangan ibu, betapa berat, betapa besar jasa ibu. Kita yang merantau di alam kandungannya, mulai dari hamil muda, ibu udah sengsara. Ya Allah, muntah gak metu apa-apa nih. Namanya muntah kering. Muntah itu loro pak. Tapi lek iso metu biol lego. Lah wong wedok meteng nom iku muntah kering, gak metu apa-apa nih. Sakit. Kemudian setelah itu kandungannya enggak makin kecil, makin besar, makin besar, makin besar. Ibu kita ya makin degek, makin degek, makin degek. Nek wis gedhe digemering sesep lumah hampek murep remek. Sampai saatnya melahirkan, pilihannya cuma dua, antara hidup dan mati. Air mata, keringat, bersimbah darah, taruhannya nyawa, sakit tiada tahu. Loro wong lain, gak loro ya apa? Mlebune patang gram, metune patang kilo. Loro. Iki engko tekan omah ono sing naker ketok iki. Sakit. Patang kilo, Bro. Dalane lho mok. Ya Allah. Begitu kita keluar bayi, ibu kita masih menahan sakit tapi tersenyum memandang kita. Bersimbah darah, bermandi keringat, air mata berderai, bahagia memandang kita. Setelah kita lahir jadi bayi, ya kita itu bisanya cuma nyusahin ke ibu kita. Nyusah netok. Wong ibu saya tas gayer dulu kepengen turu istirahat. Kita rewel, nang nangis gak meneng-meneng nih gak dijijili pentil cumbu jili pentil nyut-nyut-nyut warak terus kelenger turu ibu gayer dulu ganti bapak eh ibu lo enak-enak mangan kita waktu bayi dipangku sama ibu ibu mangan saya oleh telung peloan prokotokotokotokotokotok marahkah ibu kita? Enggak belas gak marah malah dilem pinter ya anaknya peruh ibu ini mangan ditambahin vitamin dianggap vitamin wah di kudang-kudang diembang digendong di kudang-kudang ya Allah anak ganteng anak ganteng padahal ireng korengen anak ganteng anak ganteng terus digedekno sampean sakmene terus kate sampean bales gawe apa kate sampean bayar gawe apa makane sampean ziarah nek ngene wali-wali apik api tapi ibu harus prioritas nek ibumu sik urip kate ziarah pamito nyuwun ridane lek wis mati paranono kuburane ziarah sampean ziarah nang wali seri ate ibumu dhewe gak sampean ziarahi buat ziarah percuma ziarah ditolak ambek Gusti Allah lu wali sing mbok ziarahi yo gak geduga sama nang Sunan Ngampel nyapo demek-demek mrene nangis-nangis ibumu dhewe gak kon parani duga nyawang raimu tapi Sunan Ngampel ya gak ngono bahasane aku kan gampang nang pemahaman mongkon apa mrene ibumu dhewe gak kon parani ngono iki kewan apa yo yo Bancen iya wedok iki jelas. Berapa lama merantau? Wallahu a'lam. Ono sing suwe, Nabi Nuh 950 tahun. Nek Kanjeng Nabi dadi contoh umate 63 tahun. Makane saiki sing umure wis 59 tahun 11 wulan punjul 29 dina. Embo. Halo. Nah, terus saniki ngeten. Kula niku ngeten ya. Saya Anwar Zahid. Sapa ngomong keseruh? Aku kate gawe contoh, Bu. Kula niku umpami kula kok pengen mlebu swarga terus jagakne amal kula, jagakne ibadah kula, jagakne ganjaran kula, rasa-rasane harapane niku andaikan saya ingin masuk surga dengan mengandalkan pahala amal ibadah kemungkinannya kecil bahkan bisa dikatakan gak ada harapan jujur saya tahu ibadah saya seberapa kula ngerti kok sholat kula sakwiro tahajud kula sakwiro kula ngerti poso kula sakwiro kula ngerti nek maca Quran sakwiro zikir kula sakwiro sedekah kula sakwiro nek nyantuni anak yatim sakwiro kula ngerti kula nggih ngerti dosa kula sak pira, maksiat kula sak pira, kedzaliman kula sak pira. Ngerti kula, sing paling ngerti nggih kula. Makane jujur, umpama kok pengen mlebu swarga jagakno ibadah, jagakno amal, gak ono harapan. Niku kula, kula. Apa maneh sing tak omongi? Terus kula niku mikir ngeten. Nabi Adam niku wis manggon swarga. Cuma gara-gara salah sekali saja makan buah khuldi ditokno toko swarga padahal wis manggon swarga salah nek sitok tok ditokno toko swarga lha iki sing salahe sak pirang-pirang kok tambah pengen mlebu emang lu waras sehat gak sih lu ha oh Nabi Adam sing wis manggon swarga lho gara-gara salah sitok tok ditokno lha kok kene sing saleh gak karu-karuan pengen mlebu Beruntung kita itu punya Tuhan Allah yang enggak maha pendendam. Allah maha pendendam sentek mungkin. Begitu nakal langsung dihukum, maksiat langsung disiksa. Misalnya nginceng wong adus langsung kero. Umpama nginceng meneh picek. Nyolong tangane kiting ciker. Kan gak ngono to. Ngrasani lambene merotoli sailate saindilitile. Gak zina bekakase buklek. Wis keri nang jero. Gak ngono. Allah tuh maha ramah sekaligus maha rahmah, maha kasih sayang, welas asih. Hei manusia, wong Kertanegara, wong Jenggawa, aku tahu dosamu banyak, tapi ampunanku lebih banyak. Aku tahu dosamu besar, tapi kasih sayangku lebih besar. Kalau kau mau menangis di hadapanku, aku akan tersenyum memandangmu. Kalau kau mau berjalan menujuku, aku akan berlari menyambutmu. Ini paham tora bahasa model ini. Kalau kau mendekatiku sejengkal, aku mendekatimu sehasta. Untungnya Gusti Allah melas ase. Wis tau sak piro akeh dosamu, tak ngapura. Angger gelem tobat, manut nggone kanjeng Nabi Muhammad. Nah, iki yang kedua. Untung kula samane ada harapan dapat syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi usuk mlebu swarga se. Pertama masuk surga dulu Rasulullah. Keluar lagi. Lapo goleki umate. Saking sayangnya kanjeng Nabi ambil umat. Rasulullah itu punya cita-cita besar. Keinginan Rasulullah seluruh umatnya masuk surga, jangan sampai ada satu pun yang ke neraka. Mulane kula sampean di kengken dongakno kanjeng Nabi melalui sholawat. Lho kanjeng Nabi kok kadek butuh donga? Ya iya. Cuma dongakno kanjeng Nabi kok manfaate nang kula sampean dhewe. Lapo kanjeng Nabi kok njaluk didongake? Soalnya kanjeng Nabi punya cita-cita besar, yang itu tugas berat. Cita-citane kanjeng Nabi nopo? Sedoyo umatnya menuju swarga. Ojo sampai ono sing keri nang neraka. Makane sok kanjeng Nabi ning swarga pertama. Terus metu meneh goleki umate. Ki nanti iki wong Kertanegara kok gurung ono sing ketok. Padahal Bojonegoro wis mlebu kabeh. Goleki siapa yang paling cepat ditemukan oleh Rasulullah? Yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah. Yang paling sering mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, itu paling cepat ditemukan oleh Rasulullah langsung dijak nang swarga. Pun kemoga kula sampean termasuk umat sing dicintai Rasulullah, diberi kekuatan untuk bisa menjalankan perintah Rasulullah, meninggalkan larangannya dan meneladani akhlak-akhlaknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin Rabbi Ighfir Li Waliwalidayya Walil Mu'minina Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sallim Wa Radiyallahu Wa Baraka Wa Ta'ala An Kulli Sahabati Rasulillahi Ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma